Qala al-musannifai rahimahumullah ta'ala rahmatul abrar wa nafa'ana bihima bi'ulumi ma fid darini amin. Surah Al-Alaq sampai ayat keberapa? Surah Al-Alaq. Iya. Ayat ke 8. Inna ila rabbika ruja'ah. Ya. Ara'aita, sekarang ara'aita. Ara'aita. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita. Apakah kamu melihat? Atau tidakkah kamu melihat? Atau bagaimana pendapatmu? Sama aja. Fi mawadhi'ha ats-tsalatsa lita'ajjub. Di tempatnya kalimat ara'aita dan tiga kalimat setelah ini, yaitu alladhi dan yanha. Kan ara'aita alladhi yanha. Ara'aita satu, alladhi dua, yanha tiga. Itu tiga. Fi mawadhi'ha ats-tsalatsa. Tiga kalimat ini lita'ajjub menunjukkan arti ta'ajjub. Apa itu ta'ajjub? Kaget, heran. Atau apa namanya? Pokoknya heran. Ta'ajjub. Alladhi yanha, yang melarang orang, yang melarang orang. Alladhi yanha. Apakah kamu heran? Apakah kamu melihat? Atau bagaimana pendapatmu? Ara'aita, bagaimana pendapatmu terhadap orang alladhi yanha, yang melarang abadan seorang hamba idza shalla, apabila dia sholat. Siapa yang melarang di sini? Abu Jahal. Ya. Ara'aita, bagaimana pendapatmu alladhi yanha, yaitu Abu Jahal. Bagaimana pendapatmu terhadap orang yang melarang di sini, yaitu Abu Jahal? Melarang siapa? Abdan, seorang hamba. Hamba di sini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza shalla, apabila dia apabila Nabi Bagaimana menurutmu kalau si Abu Jahal ini melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam mau salat? Nah, itu loh maksudnya, paham? Ayat ini menunjukkan ta'ajub. Tahu ta'ajub? Heran, kaget. Kok bisa orang sholat dilarang? Kok bisa orang mau dekat Allah dicegah? Nah, paham? Siapa yang mencegah Nabi? Abu Jahal. Yang dicegah Nabi. Jadi Nabi sendiri pun masih diganggu ketika mau sholat. Cukup yang mengganggu Nabi, yang mengganggu orang sholat itu Abu Jahal. Jangan kamu. Ini ada sholat diganggu sama temennya. Berarti dia sama Abu Jahal sama. Abu Jahal suka ganggu orang sholat. Orang yang suka mengganggu orang sholat, saudaranya Abu Jahal. Mau kamu? Hah? Ada di sini. Orang sholat diganggu, kemudian lagi sujud, apa lagi tahiyat, kakinya dikuit-kuit. Jadi yang belak adan tuh geli lah. Atau goyang-goyang, diganggu-ganggu Abu Jahal. Itu ilmunya Abu Jahal. Jangan, enggak boleh. Lanjutannya. Ara'aita in kana 'alal huda. Ara'aita, bagaimana menurutmu? Ara'aita in kana, jika in, bagaimana pendapatmu, bagaimana menurutmu? In kana, jika orang. In kana, jika orang. Ay al-manhi, yang dilarang itu. Jika, bagaimana menurutmu, bagaimana pendapatmu? In kana, jika orang. Ay al-manhi, yang dilarang. Jika orang yang dilarang itu alal huda, di atas kebenaran. Yang dilarang kan Nabi. Bagaimana menurutmu kalau yang dilarang itu benar orangnya? Paham? Maksud ayat itu gini. Ara'aita in kana 'alal huda. Bagaimana menurutmu jika orang yang dilarang itu 'alal huda, di atas kebenaran? Nah, orangnya benar. Au amara bit taqwa. Au di sini litaksim. Litaksim menunjukkan arti sumpah. Bukan sumpah, pembagian, taksim. Sama aja. Pokoknya menyuruh kebaik. Au amara bit taqwa atau taksim pembagian, au amara bit taqwa atau menyuruh kepada takwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Bagaimana menurutmu? Ara'aita, bagaimana menurutmu? In kadzdzaba. Jika orang yang kadzdzaba, in bagaimana ara'aita, bagaimana menurutmu? In jika kadzdzaba, kadzdzaba lihat sebelahnya, ai annahi anna. Arti kadzdzaba di sini adalah yang melarang nabi. Yang melarang nabi. Bagaimana menurutmu jika yang melarang nabi itu kadzdzaba, berbohong, wa tawalla, berpaling anil iman, dari iman. Paham ya? Alam ya'lam. Tidakkah dia mengetahui? Alam ya'lam. Tidakkah dia mengetahui? Bi'anna Allah yara. Sesungguhnya Allah itu maha melihat. Allah melihat. Kita terjemahkan dulu, nanti Anda jelaskan. Apa yang dilihat oleh Allah? Ma sadara minhu. Apa yang dilakukan atau yang keluar darinya. Kalau di terjemahannya yang keluar. Maksudnya yang dilakukan Abu Jahal. Allah tahu apa tidak? Allah tahu. Ay ya'lamuhu. Allah mengetahui. Kita terjemahin dulu. Nanti Anda jelaskan. Fayujazihi alaih. Maka Allah akan membalas. Balasnya. Maka Allah akan membalasnya. Ai a'jabu minhu ya muqatab. Bukan a'jab, a'jib itu. Ai a'jib minhu ya muqatab. Itu salah harokatnya. Heranlah kamu wahai orang yang diajak berbicara. Dia nyuruh kita heran. A'jib minhu, heranlah kamu ya muqatab, wahai orang yang diajak berbicara. Wahai orang yang membaca kitab ini. Wahai orang yang mempelajari kitab ini. Ini kamu yang diajak berbicara oleh sang pengarang kitab. Min haitsu nahyi 'anil shalah wa min haitsu annal manhiya 'alal huda. Dari sisi yang melarang salat, heranlah kamu dari sisi orang yang melarang salat dan dari sisi yang dilarang itu berada di atas kebenaran. Amara bit taqwa, menyuruh orang bertakwa. Wa min haitsu annahi, dan dari sisi bahwa orang annahi, apa nahi? Yang melarang nabi sallallahu. Siapa? Abu Jahal. Mukdzibun. Mutawallin anil iman, bohong. Mukadzibun, kadzdzaba. Mukadzibun, mutawallin anil iman, udah bohong, mendustakan nabi, berpaling dari iman. Ayat ini menjelaskan kepada kita, harusnya kita heran kepada orang-orang yang seperti Abu Jahal dan yang sepertinya. Satu, Abu Jahal melarang Nabi. Padahal Abu Jahal ini yang mendustakan Nabi. Paham? Kalau dia tidak percaya sama Nabi, kenapa dia harus melarang Nabi? Namanya juga tidak percaya. Percaya. Paham kamu? Kedua, Abu Jahal ini tidak ada iman. Beriman atau tidak? Tidak beriman. Kalau dia tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi, ngapain dia ganggu Nabi sholat? Toh dia tidak percaya. Percaya. Paham? Contoh, ada teman kamu beda agama. Dia beribadah pada hari Minggu pagi. Kalau kamu tidak percaya sama Tuhan dia, ya kamu gak usah ikut, kamu gak usah ganggu. Kenapa? Karena kita tidak percaya. Kalau kita ganggu, menunjukkan ada kepercayaan sedikit di hati kita. Cemburu. Tahu cemburu? Nah, makanya kita disuruh heran sama pengarang kitab ini. Ketiga, Nabi Muhammad itu berada di dalam kebenaran. Paham? Nabi Muhammad benar apa tidak? Dakwahnya benar. Kalau Nabi itu benar, pasti orang yang jahat selalu ada. Orang yang hasud selalu ada. Keempat, dari ayat ini mengajarkan kepada kita, dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengamalkan ajaran Islam akan selalu dimusuhi, akan selalu diganggu, akan selalu dibenci. Paham tuh? Terbukti pada zaman saat ini. Umat Islam kalau mau beribadah susah. Kalau mau sholat mungkin gak ada yang mengganggu. Tapi kalau umat Islam sudah berpolitik, selalu dipersulit. Kalau umat ini sekarang ini, ustad-ustad kalau ceramah hati-hati, tidak boleh menyinggung pemerintah, tidak boleh begini dan begitu, banyak syarat-syaratnya. Kalau tidak, nanti dilaporkan polisi, masuk penjara. Paham? Bahaya teman sekarang. Padahal kita hanya menyampaikan ajaran kita. Dalam ajaran Islam, Allah itu satu, betul? Allah tidak beranak, tidak pula diperanak. Walam yakun lahu kufuwan. Ketika kita nyampaikan, ada yang lapor, katanya penistaan agama, mengejek agama-agama yang lain. Agama lain kan punya banyak Tuhan. Padahal kita tidak ngejek. Paham? Apa ada yang ngejek? Tidak ngejek. Silakan lakum dinukum waliyah. Agama kamu agama kamu. Terserah mau nyembah berapa Tuhan, itu agama kamu. Bagiku agamaku. Paham? Agamaku ya agama aku. Dalam agamaku mengajarkan Tuhan itu satu. Tidak boleh Tuhan tiga. Jangan kamu paksa kalau kami ini mempunyai Tuhan tiga, Tuhan lima, Tuhan sepuluh. Tidak boleh dipaksa. Itu ajaran kan? Tapi sekarang beda zamannya. Paham? Jadi tidak usah heran. Tidak usah heran. Dari zaman Nabi sudah ada orang yang mengganggu Islam. Tidak senang melihat orang Islam sukses. Nah, paham ya? Contohnya apa? Itu Nabi tadi diganggu oleh Abu Jahal. Padahal Abu Jahal tidak percaya sama Nabi. Kalau tidak percaya sama Nabi, ya ngapain diganggu? Kan begitu. Berarti mengganggunya karena dasar benci. Bukan karena percaya tidaknya. Kala. Sekali-kali tidak. Ini kata Allah dalam ayat lanjutannya ayat 15. Kala. Sekali-kali tidak. Radu'un lahu. Hardikan baginya. Radu'un itu hardik. Hardikan atau hardik. Ancaman. Lahu bagi Abu Jahal. Ini ancaman bagi orang-orang yang suka mengganggu umat Islam, mengganggu ibadahnya orang Islam, tidak senang sama orang-orang Islam. Nih, padahal orang Islam tidak ganggu dia. Kala lain. Sungguh jika lain, sungguh jika lamnya lam kosam itu lam lain, la itu lam sumpah. Paham? Berarti Allah bersumpah. Lain, sungguh jika lam yantahi, dia tidak berhenti. Amma huwa alaihi minal kufri, dari kekafiran yang dilakukannya, dari kekafiran yang dilakukannya itu, kala sekali-kali tidak, ancaman bagi Allah untuk Abu Jahal, la in lam yantahi, sungguh jika dia tidak berhenti, amma huwa alaihi minal kufri, dari kekafiran yang dia lakukan, amma huwa alaihi minal kufri, dari kekafirannya, kalau dia tidak berhenti dari kekafirannya itu, lanas fa'am bin nasiyah, kami tarik ubun-ubunnya. Lanajurranna binasiyatihi ilannar. Lanajurranna binasiyatihi ilannar. Oh, pakai taukidnya dua. Lam taukid sama nun taukid. Taukid apa itu? Sakilah atau khafifah? Sakilah. Ambilah. Lanajurranna, akan kami tarik binasiyatihi dengan ubun-ubunnya ilannar. Gonera. Jadi ini orang diseret. Paham? Bukan pakai rantai di leher, bukan apa namanya diikat, bukan, tapi diteret, diseret dari rambut ubun-ubunnya. Bayangkan, coba kamu, ubun-ubun kamu saya tarik dari situ ke sini aja. Ada yang kuat? Kalau kuat, anak kasih. Ini ada 2.000 rupiah. Tidak tahu siapa. 1 juta. Mau? Mau nih? Tak seret dari situ ke sini. Rambut ubun-ubunnya ini. Kalau ada yang kuat tanpa teriak sedikit pun, tak kasih 1 juta. Utang berarti. Ini diseret. Jarak neraka itu mencium bau, misal. Kita jalan-jalan. Tiba-tiba nyium bau sate. Paham? Ada Ria anak Sasamawi jalan. Wah, bok sate. Benar. Kira-kira dari tempat dia cium bau sate ke tempat jualan sate, dekat apa jauh? Dekat ya. Kalau jauh enggak mungkin keciuman. Kecium bau sate, satenya di Sungai Raya sana. Kan enggak mungkin. Tajam benar hidungnya. Cium sini bau sate, berarti ada tukang sate lewat. Dekat. Wah, dekat dengan sate. Paham? Lagi taklim, nyium bau bangkai tikus. Wah, bau bangkai tikus. Mana tikus nih? Lalu ente nyari ke Pondok Putra sana. Nyambung apa tidak? Nah, nyambung. Kalau kecium bau tikus, berarti bangkainya di sekitar sih. Ini dekat kan? Ngapain jauh ke sana? Paham? Nah, kalau kita mencium bau surga, bau surga, ya Allah, udah kecium. Dekat apa jauh? Dekat lagi kan? Dekatnya itu jarak perjalanan 500 tahun. Jadi udah kecium bau surga, ente jalan 500 tahun jalan kaki. Baru sampai. Ente ke Sungai Raya, ente ke Masjid Mujahidin. Capek apa tidak kalau jalan kaki? Berapa jam? Ada 6 jam? Hah? Paling lama 2 jamnya. Kalau jalan kaki. 2 jam, 3 jam. Pegel apa tidak? Ini 500 tahun jalan kaki. Itu bau aromanya doang. Sama dengan neraka, kecium bau neraka. Itu bukan berarti dekat neraka. Tinggal 5 menit, 10 menit jalan sampai enggak. Nunggu jalan lagi 500 tahun. Seandainya dia diseret dari kita mencium bau neraka sampai pintu neraka pakai ubun-ubun, 500 tahun rambut ente kena tarik malaikat sampai genera raka. 500 tahun diseret. Gimana badan ini? Jaganya. Paham gak? Ini ancaman bagi siapa? Orang yang suka ganggu orang sholat. Hati, ada gak di sini? Nah, kasih tahu. Orang sholat diganggu, rambut ditiup, ngelawak-ngelawak biar kawannya ketawa. Iki ala si bulanah solat. Ini ganggu, jadi wakilnya setan. Cukup setan saja yang mengganggu orang, so ini ancamannya. Ubun-ubun kamu akan ditarik. Mau ditarik? Itu baru ditarik dalam perjalanan, ya terbuncai sisi pohon, kulitnya lecet semua. Tapi jangan khawatir, kalau saya ditarik Ustaz, nanti kulit saya lecet, ya kan, luka, berdarah. Jangan khawatir. Allah berfirman, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Setiap kali kulitnya rusak, setiap kali kulitnya masak, setiap kali kulitnya habis, badalnahum juludan ghairaha. Kami ganti dengan kulit yang baru. Ada nama Siti Miknasah. Seret semua malaikat di akhirat nanti. Pakai ubun-ubun, putus rambutnya. Jangan takut, jangan sedih. Oh, maaf, putus rambut aku. Allah tumbuhkan rambut baru. Diseret lagi semua malaikat. Pas diseret, punggungnya luka-luka. Sampai berdarah, sampai keluar isi perutnya. Hancur semua. Tenang, tidak usah sedih. Dibalikin lagi sama Allah. Badannahum julud ghairah liyazuqul azab. Agar mereka merasakan azab Allah. Orang sekarang banyak yang enggak takut gini-gini. Pacaran ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih baik kepala ini dipukul 70 kali dengan paku daripada menyentuh satu laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi, kalau satu kali megang laki-laki bukan mahram, colek-colek, ya. Colekan, pegangan tangan. Sekali doang. Itu nanti kepala kita kena ketuk sama malaikat pakai paku, pakai palu di neraka sebanyak 70 kali. Ini paku neraka ini, bukan paku tukang. Paku tukang mah segini, paku neraka segini. Panas lagi. 70 kali. Hancur, hancur, balik lagi. Hancur, balik lagi. Ente jangankan dia anu hitam aja. Matahari anu aja udah takut kan, takut hitam. Dua kali pegangan tangan berapa? 77 berapa? 140. Tiga kali? 210. Empat kali? 280. Sepuluh kali? 700 kena ketuk. Jadi kuntilanak ini. Nah itu. Hati-hati jangan. Makanya aku cinta sama kamu hidup dan mati. Itu justru membawa petaka bagi kah? Jangan ya. Ada seperti itu di sini. Tidak usah. Paham? Tidak usah. Tidak usah pacaran. Tidak usah kenal sama laki-laki. Nanti sudah apabila tiba waktunya, maka boleh kamu berpegangan dengan laki-laki yang mahram sudah nikah tadi. Terserah mau banting-bantingan, mau tendang-tendangan, terserah. Tapi kalau belum halal, tidak usah. Jangan. Anu selalu sampaikan, termasuk anak-anak khoriji, yang anak SMP, SMA, perempuan dari Kalimas, dari Pugur datang setiap malam minggu sama anak tadi malam. Datang ke pondok anak di Sungai Itik, haji 20 orang datang. Selalu anak sampaikan, tidak usah. Kalau ketahuan, paham ya? Jadi malam minggu, daripada malam minggu tidak genah, jalan-jalan, mejeng-mejeng, ngejreng-ngejreng, lebih baik nggak ngaji. Bagus gak tuh? Bagus kan? Ngaji, bawa lah kue. Ada yang bawa rujak, kata bahasa Jawa lotis. Ada yang bawa roti, ada yang bawa teh. Macam-macam budak-budak bawa tadi malam. Paham? Belajar sambil makan. Di pondok banyak kelapa. Buatlah kelapa, kurenggan, kue. Kumpul sambil nggak ngaji. Ngaji kitab Jawahirul Kalamiyah, akidah, tauhid, tanya jawab. Setengah sembilan pulang. Jam 8, setengah sembilan pulang. Daripada keluyuran tidak kena kan? Pakai itu bendo yang Hero Kitty. Anak temu dari malam. Pulang dari baca ihya kitab Ihya Ulumuddin. Sore itu kan kajian kitab Ihya Ulumuddin. Pulang. Padahal kakap loh. Kalau di kota wajar. Banyak tempat nongkrong. Betul? Wajar lah. Haram tetap haram. Tapi ya, maksudnya mereka gaya tuh ada tempat nongkrongnya. dikakap ni apa nak nongkrong? Tunggu langsat. Dipunggur, nak nongkrong kemana? Tapi subhanallah, kalah orang kota. Pakai Hello Kitty. Terus, Masya Allah, dia punya gincu 5 kilo tebal. Paham? Merahnya dalam kegelapan bisa kelihatan. Pakai tepung lah, apalah, tepung semua ini. Tapi ini hitam lah ya. Hitam. La haula wala quwata illa billahil aliyil. Cobalah pakai jilbab, kan bagus. Kamu pakai tepung tak kelihatan lehernya hitam. Oh, tangannya hitam, pakai sarung tangan tak kelihatan, orang nyangka kamu putih. Sekali buka kudung, ala legam. Paham ya? Itulah kit zaman nu. Paham ya? Jadi walaupun kamu pulang liburan, jangan pernah ikut perbuatan seperti ini. Kalau perlu, kamu kan udah mondok, kamu yang ngajak mereka. Jangan. Neng, malam minggu, Masya Allah, kamu cantik. Jangan sampai laki-laki kotor nyentuh kamu, Neng. Ya Allah, aku nih sahabat kamu. Kamu dan aku seperti SpongeBob dan Patrick. Aku SpongeBob-nya, kamu Patrick-nya yang bodoh itu. Aku sayang sama kamu, gak mau kamu masuk neraka, aku gak mau. Terus bagaimana, aku malam minggu gimana ini? Masa aku di rumah, bosen? Ah, tenang. Kamu ikut pengajian Habib Ali setiap malam minggu. Arahkan ke sana. Di sini kan gak ada. Ngaji bareng, selamat. Kamu bisa nyelamatkan satu orang saja, kawan kamu. Berapa? 3, 6, 7, 8, 11. 11 orang sudah selamat. Nanti 11 orang anak suruh ngajak satu orang. Selalu itu. Nanti minggu depan ajak satu orang. Minggu depan ajak satu orang. Ayo belajar jadi juru dakwah. Jangan anak tok yang ceramah terus. Nanti ajak satu orang aja. Satu orang aja. Kalau perlu nanti gunting dia. Rame. Akhirnya banyak yang ikut ngaji. Ikut banyak pemuda-pemudi ikut ngaji. Tidak ada yang pacaran. Paham? Udah takut udah dia. Paham ya? Kok lari ke sini ya? Ah, udah itu udah tadi. Orang yang melarang, yang mengganggu orang sholat, yang mengganggu orang berdakwah, yang mengganggu orang Islam, termasuk Abu Jahal ini, nanti akan Allah tarik dari ubun-ubunnya menuju neraka Allah. Tidak hanya ke neraka, nanti ketika mati sakaratul maut itu yang dicabut rohnya dari ubun-ubun ditarik, sakit itu. Kalau mencabut orang mukmin, cabutannya pelan, enak. Sakit ya sakit, tapi pelan langsung berut, jadi sakitnya langsung tidak terasa gitu. Paham? Tapi kalau orang munafik, orang kafir, orang yang suka bangkang orang tua, tidak taat sama guru, suka pacaran, apalagi sampai berzina, suka maksiat, dari tarik, baru keluar perut, dimasukkan lagi sama malaikat, dimainkan lagi. Keluar, masuk lagi. Keluar, masuk lagi. Habis, terus. Apa? Sebelum mati, sudah Allah siksa rohnya. Jadi sebelum dia mati, dia akan ditampakkan oleh Allah dosa-dosa dia selama dia di dunia. Tampakkan. Paham? Makanya orang mati kan pandangannya kosong. Seakan-akan dia melihat sesuatu. Memang betul. Ente menunjukkan la ilaha illallah, dia enggak dengar. Kenapa? Saat itu dia sudah diperlihatkan Allah. Satu, dosa-dosa dia masa dulu. Kedua, tempat dia setelah dia meninggal nanti. Mana? Pernah menyeramkan. Ya Allah, ini tempat aku. Ya Allah, nyesal aku dulu. Aku pacaran sama si Budi itu. Ganteng tada, lawa tada, bawa petaka lagi. Mau? Dinikahin? Enggak. Kasih duit? Enggak. Cuma nelpon ya. Lalu bawa dosa. Hanya perempuan bodoh yang seperti itu. Kalau dipacarin, dibelikan mobil, mending lah. Belikan mobil. Pacaran, I love you too. I miss you miss me, miss semua lah. Habis itu dibelikan mobil, dibelikan rumah. Tiket luar negeri, Australia ke Italia. Boleh, anak pun mau. Ya. Kalau ada seperti itu, paling kau dijamin eskendol lah. Cendol cuma 5.000, 10.000. Habis itu neraka menunggu kamu. Sebanding atau tidak? Perempuan cerdas seperti itu. Kecuali kalau mau jadi perempuan bodoh, ya silahkan. Nasiatin kadzibatin khati'ah. Nasiatin kadzibatin khati'ah. Yaitu ubun-ubun. Nasiah ubun-ubun. Nasiah mana tadi? Nasiah di sini adalah badal. Nasiah badal dari kalimat an-nasiah sebelumnya. Badal nakirah min ma'rifah. Badal nakirah min ma'rifah. Badalnya ini nakirah. Nasiah min ma'rifah dari an-nasiah sebelum. Nasiah sebelumnya nakirah apa ma'rifah? Ma'rifahnya dengan apa? Alif. Alif lam. Paham? Ya. Ada yang mengatakan nasiah ini adalah ubun-ubun yang lembut. Anak kecil itu ubun-ubunnya lembut, namanya nasiah. Ya, dari situ. Nasiatin ubun-ubun kadzibatin khati'ah. Ubun-ubunnya orang yang mendustakan, kadzibah yang mendustakan, khati'ah yang durhaka. Wasafaha bidzalik. Wasafaha bidzalika majazun. Allah menyifati demikian sebagai majaz. Allah tarik ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Itu sifat, itu sebagai majaz. Kamu belum belajar balaghah, jadi belum paham. Langsung saja, wal murad yang dimaksudkan dalam majaz ini adalah sahibuha, yang punya ubun-ubun. Bukan ubun-ubunnya yang ditarik. Ubun-ubun ditarik, habis itu orangnya ditinggal. Ambillah aku ubun-ubun aku. Gitu. Bukan. Maksudnya orangnya ditarik semua. Semuanya. Kenapa harus pakai nasiah? Sebagai majas. Nah, nanti kalau belajar balaghah paham. Gitu. Paham ya? Jadi dilewatkan. Gitu. Kita belajar makna dan pengertian serta lafadznya satu persatu. Falya da'una dia. Maka akan kami panggil, faliadu, kami panggil nadia, golongan-golongannya. Ay ahlu nadia. Yaitu teman-temannya, teman-teman golongannya. Wahwa al-majlis. Nadia itu apa? Suatu majlis yang tadi untuk berkumpul. Yatahadatu fihil qawm. Untuk bermusyawarah kaum di situ. Jadi nadia itu adalah suatu tempat majelis, tempat kumpul-kumpul, yatahadatsu fil qaum, tempat bermusyawarah. Wa kana qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam lamman taharahu haitsu nahahu anis shalah. Ya. Si Abu Jahal ini yang melarang Nabi ini berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lamman taharahu, tatkala dia mencegah Nabi untuk melakukan salat, haitsu nahahu anis shalah, di waktu dia melarang Nabi melaksanakan salat. Jadi waktu Abu Jahal ini mau melarang Nabi melakukan sholat, dia berkata, lakat alittu ma biha rajulun aktsaru nadiyan minni. Aku sudah tahu di Mekah ini tidak ada orang yang paling banyak pengikutnya selain aku. Jadi dia yang paling banyak pengikutnya. La amla'anna 'alaika hadzal wadi. Kalau kamu mau, akan aku penuhkan lembah ini untukmu. Insita, jika kamu mau, khailan, kuda-kuda jarad dan yang bagus, warijalan marda dan laki-laki yang muda dan kuat. Jadi tawaran dari Abu Jahal, aku adalah pemilik nadi ini. Kalau kamu mau meninggalkan ajaranmu, kalau kamu mau meninggalkan sholatmu, maka aku akan isi lembah ini apa yang kamu mau, kuda-kuda bagus, pemuda-pemuda yang muda dan kuat, lalu dikasihkan kepada Nabi Muhammad. Alias disogok. Paham? Sogok. Nabi disogok. Yeah. Apa berhasil? Berhasil. Dikasih kuda, satu lembah. Ente dikasih mobil, 500. Dengan syarat, stop mondok di Darul Dakwah. Pilih mana, ayo. Hah? Mana? Kalau Nabi, enggak mau. Pernah dengar hadis ini? Rak'atai qabl fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Pernah dengar? Dua rakaat sebelum fajar lebih baik daripada dunia dan seisi. Ini bukan salat subuh, salat sunnah sebelum fajar. Itu lebih baik daripada dunia dan seisi. Sekarang alat tes. Jujur dari dalam hati yang terdalam, bukan buat-buat. Seandainya ada orang bilang gini, saya akan kasih kamu mobil Innova dengan syarat hari ini tidak usah sholat sunnah fajar dua rakaat, tidak usah. Jadi azan langsung sholat subuh. Pilih mana? Pilih mobil tapi tidak sholat sunnah, atau mobil melayang tetap sholat sunnah? Pilih mana? Hah? Ayo Ria, pilih mana? Mau pilih sholat tapi nanti mobil melayang. Pilih mobil takut durhaka sama Allah. Tapi kalau anak sholat besok bisa, mobil besok belum tentu dapat. Bingung sudah. Ini mana? Ini mobil apa sholat? Beneran? Layang mobil ini benar kejadian, anggap kejadian nyata dari hati nurani. Ini mana? Ini mobil melayang. Benar. Tidak nyesal. Kamu pilih mana? Sholat. Udah rame sholat semua ini. Karena udah mantep imannya. Kalau tadi pas nanya ragu deh. Paham. Kalau ana tetap pilih mobil. Ana pilih mobil. Setelah sholat subuh, ana sholat sunnah fajar. Loh, kan enggak boleh sholat sunnah setelah subuh. Ya yang tidak boleh, yang sebabnya mutakarin dan mutakhir. Sholat sunnah boleh dikodok setelah sholat. Anak pernah ditanya seperti itu sama guru. Ayo pilih yang mana? Pilih mobil apa sholat? Yang lain bilang sholat semua. Anak bilang pilih mobil. Sat. Kok ente pilih mobil? Ya kan kata Pak Ustadz sholat sunnah boleh dikodok. Sat. Nanti anak ambil mobil habis itu anak kodok habis subuh. Bukan kodok sih sebenarnya. Jadi misal kamu biasa melaksanakan sholat qabliyah zuhur. Tiba-tiba pas masuk masjid langsung iqomat, belum sempat sholat qabli. Kamu sholat zuhur, habis sholat zuhur sholat sunnah qabli qabliyah, lalu sholat sunnah ba'di. Boleh beb? Boleh. Paham ya? Ini agak cerdas sedikit lah. Sanadu Zabaniyah, kami akan memanggil Zabaniyah, malaikat Zabaniyah. Siapa itu Zabaniyah? Al-Malaika, yaitu malaikat. Al-Ghilab, yang bengis. Asyidat li'ihlakihi, yang kejam. Al-Ghilab, yang bengis. Asyidat li'ihlakihi, yang kejam. Fil hadith, lauda'a nadihi la'akhazat Zabaniyah iyanan. Di dalam sebuah hadis disebutkan, lau da'a nadihi, seandainya Abu Jahal memanggil kelompoknya tadi itu, la'akhazat Zabaniyah iyanan, maka malaikat Zabaniyah akan menyiksanya atau memanggilnya iyanan, terang-terangan. Malaikat Zabaniyah ini adalah, pernah dengar malaikat Zabaniyah? Hah? Jadi siapa? Pernah dengar malaikat Zabaniyah? Dari siapa? Siapa malaikat Zabaniyah? Ayo deh. Enggak tahu. Siapa malaikat Zabaniyah? Siapa malaikat Zabaniyah ini? Siapa? Malaikat Zabaniyah. Siapa? Enggak tahu. Lupa. Sampingnya. Nanti jangan ngumpet belakangan. Siapa malaikat Zabaniyah ini? Malaikat Zabaniyah apa? Hah? Apa? Yende ragu apa yakin jawabannya, malah lihat kiri kanan. Kiri kanan enggak tahu jawabannya. Malah jadi ya. Ya tambah enggak tahu. Apa mereka jawabannya? Enggak tahu. Kamu. Enggak tahu juga. Ini siapa nih? Mereka jawabannya. Enggak tahu. Ana sudah pernah jelasin dulu setahun yang lalu. Ente belakang. Ini apa? Sampingnya. Kamu, ini yang kacamata. Zabania. Ini Zabania apa? Enggak ada yang tahu, satu pun enggak ada yang tahu. Subhanallah. Baru satu tahun ngaji. Kalau udah 10 tahun gimana? Wassalam semua ilmunya ini. Apa? Enggak jelas apa? Suruhan malaikat Malik. Setelah musyawarah 10 menit baru ingat ya. Malaikat Zabania itu adalah anak buahnya malaikat Malik. Malaikat Malik. Berapa jumlah malaikat Zabania? Ada yang tahu? Nah. Ada yang tahu enggak? Berapa jumlahnya? Yang bisa jawab mana kasih hadiah. Serius nih. Berapa jumlah malaikat Zabania? Ayo, burung hijau. Sudah tahu? Ada genderuwo, ada kolor hijau, ada kerudung hijau. Ayo, Pak. Nyari catatan tahun lalu. Ilmunya di kitab, bukan di hati. Berapa jumlah malaikat Zabania? Ada 40. Ada berapa? Udah kasih tahu. Ada berapa? 40 pas? Apa lebih apa kurang? Lebih berapa? Yang bilang lebih, Ria. Berapa? Lebih berapa? Tidak ada yang tahu ini, satu kelas ini. Tidak apa? Jumlahnya doang. Jumlahnya. Kerudung merah. Berapa? Tidak tahu juga. Jumlahnya ada 40 kurang 21. Jadi 9 ber. Jumlah malaikat Zabania itu ada 19. Pak. Sembilan belas. Yang masuk neraka miliaran orang. Cukup mereka 20 sama malaikat Malik 1. 19 Zabania, 1 malaikat Malik. 20 yang nyiksa mereka semua. Apa enggak hebat itu? Malaikat Malik ini dikenal sebagai malaikat yang paling besar. Malaikat Jibril itu enggak ada apa-apanya, kecil. Malaikat Jibril itu mempunyai 600 sayap. Satu sayapnya memenuhi langit dan bumi. Anda bayangin sendiri berapa besar. Itu Malaikat Jibril sebesar itu enggak ada apa-apanya dengan Malaikat Malik. Malaikat Malik ini enggak pernah senyum. Suatu hari ketika Nabi SAW Isra Mi'raj, Nabi jalan-jalan ke neraka sama Malaikat Jibril. Ketemu sama seorang malaikat. Serem. Nabi bilang sama mereka Jibril, "Ya Jibril, siapa itu? Kok serem banget wajahnya?" Kata malaikat Jibril, "Ya Muhammad, itu adalah malaikat Malik penjaga neraka." "Oh, itu malaikat Malik. Coba suruh dia senyum dikit aja biar aku enggak takut ngelihat dia." Kata malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, itu udah senyum ya Rasulullah." Malaikat Malik tidak pernah senyum dari awal diciptakan kecuali saat ini ketemu engkau. Malaikat Malik senyum, Rasulullah masih takut. Apalagi ketemu ente. Kalau anak sih tidak maulah ketemu Malaikat Malik. Ketemunya Malaikat Ridwan saja. Siapa Malaikat Ridwan? Penjaga sor. Malaikat Ridwan ini ganteng. Ya, malaikat bukan laki-laki, bukan perempuan. Tapi melihat wajahnya enak. Wangi. Bercahaya. murah senyum. Enak gak mandang orang murah senyum? Lebih enak mandang murah senyum apa cemberut terus? Enak murah senyum. Makanya murah senyum. Paham ya? Itu namanya malaikat zawani. Kala sekali-kali tidak. La tuti'hu. Jangan kau taati dia. Ya Muhammad fi tarki sholat. Dalam meninggalkan sholat. Jangan. Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad, jangan kau taati. Jangan kau turuti perintah Abu Jahal untuk meninggalkan sholat. Wasjud. Dan sujudlah. Ay sholli lillah. Sholatlah karena Allah. Waqtarib. Dan mendekatlah kepada Allah. Minhu. Kepada Allah. Bita'atihi. Dengan taat kepada Allah. Jadi maksud dekat dan sujudlah dan dekatlah kepada Allah. Maksud dekat di sini bukan berarti dekat gitu, bukan. Maksudnya adalah mendekat kepada Allah dengan taat kepada. Ini ayat sebagai lawan kita kepada Wahabi. Kata Wahabi, Allah itu di langit. Ar-Rahmanu 'alal 'arsistawa. Mana yang Wahabi yang baru masuk itu? Apa? Berhenti. Berhenti kenapa? Balik lagi ke Wahabi. Enggak. Enggak tahu. Kok berhenti? Kenapa berhenti? Mana anak sasaran? Kenapa berhenti? Enggak betah. Apa? Enggak ada kabar. Pulang terus enggak balik-balik. Oh, sian. Mudah-mudahan enggak balik lagi ke Wahabi. Coba nanti ini kasih cari tahu. Kalau liburan itu amanah, ente kan anak yang punya pondok. Jangan abah ente, kesian abah ente. Dia pergi ke rumahnya, tanya kabar, kenapa enggak balik pondok, di mana? Dibujuk-bujuk balik pondok. Kalaupun enggak mau, paling tidak ente tanya, akidah kamu apa? Jangan sampai balik ke yang lama. Arahkan ke majelis-majelis kita, majelis Ahlussunnah Wal Jamaah. Kamu atau saudara-saudara kamu yang perempuan, ajak kakak kelas yang lain. Insya Allah diizinkan. Kenapa? Karena dia akidahnya rentan. Kalau kamu kan udah kuat akidahnya, iya kan? Gak perlu. Dia akidahnya rentan, baru hijrah, belum setahun mondok, khawatirnya balik lagi. Paham? Atau bisa jadi dia mata-mata, spy, katanya. Spy kid zaman dulu. Rata-rata, apa mata-mata ingin tahu, bisa jadi dimata-matain pondoknya. Sementara dia adalah apa bahasanya, mata-matanya Wahabi, bisa jadi. Kata Wahabi, Allah itu ada di atas langit, di atas ars. Sekarang pertanyaannya, kata dia Allah ada di atas langit, di atas ars. Oke lah, kita anggaplah kita terima. Kata dia Allah ada di atas ars. Lah ayat ini gimana? Wasjud waqtarif. Allah nyuruh kita wasjud dan sujudlah kepada Allah. Waqtarif dan mendekatlah kepada Allah. Kalau kamu sujud, yang dekat kepada kamu itu apa? Karpet kan? Sejadah kan? Berarti Allah ada di bawah karpet. Berarti Allah ada di bawah sejadah. Kan di sini wasjud waqtarif. Dan sujudlah kamu dan mendekatlah kamu kepada Allah. Allah, kata Wahabi, Allah ada di atas aras. Berarti kalau kita ngikut dia, hanya ada dua. Antara kita sujud dekat kepada Allah, berarti Allah turun berada di bawah karpet. Atau pas sujud kita naik ke atas langit. Paham? Berada di dekat Allah. Lah, ente pernah gak ketika bangun tiba-tiba melayang gitu? Ke atas langit. Kan gak pernah. Nah, ente pernah gak ketika bangun, apa sujud? Anu ente buka karpet, ada Allah di situ. Itu kata Wahabi seperti itu. Paham? Bingung kan? Kata Wahabi, loh ayat ini ditakwil. Maksudnya waqtarif di sini bla bla bla bla. Nah kalau ayat ini ditakwil, ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsistawa juga harus ditakwil. Tidak mau mereka. Itulah keblingeran mereka di situ. Paham? Kedunguan mereka di situ. Satu. Kedua, Ars apa namanya, istawa itu punya 15 arti. 15 arti. Tidak bisa diambil satu saja, menguasai, apa, bersemayam tidak bisa. Karena punya 15 arti. Tidak bisa ente ngambil satu arti, lalu 14 arti ente buang, tidak bisa. Paham? Sehingga ayat ini, kata ulama, masuk dalam kategori ayat mutasyabih. Ya. Kalau seandainya Allah ada di atas arsy. Okelah kata ente, Allah ada di atas arsy. Oke. Lalu bagaimana dengan ayat wahuwa ma'akum aina ma kuntum? Dan dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Kamu sekarang ada di mana? Di pondok kan? Apa nama pondoknya? Darud Da'wah. Lah kalau Allah ada di atas aras, berarti sekarang Allah turun dong. Paham? Dia bersama kita. Berarti sekarang Allah ada sama kita, aras kosong. Tidak ada Tuhannya. Apa kayak gitu? Kan lucu. Paham? Lucu seperti itu. Wahwa ma'akum aina ma kuntum, bingung wahabinya. Gimana ini? Katanya Allah ada di atas aras. Tapi dalam ayat lain Allah ada sama kita. Bagaimana ini? Paham? Dua. Tiga. Bagaimana dengan ayat, dengan hadis? Kan ada hadis kan? Inna Allah yanzuluku lalati ila sama'i dunia. Allah itu turun setiap malam itu turun ke muka bumi. Lihat mana yang tahajud. Ya kan? Pernah dengar hadis? Man yas'aluni fa'u'tiyahu. Wa man yastafiruni fa'afiralah. Yang minta padaku akan aku beri. Itu hadisnya. Dalam akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang turun di sini bukan Allah. Karena Allah tidak bertempat. Yang turun adalah rahmat Allah. Yang turun adalah rahmat Allah. Kalau Wahabi tidak. Oke. Kita terimalah. Allah ada di atas aras. Oke. Allah ada di atas aras. Lah hadis ini. Allah setiap malam turun ke langit dunia. Nyari orang yang tahajud. Berarti setiap malam Allah turun. Dari aras ke muka bumi. Turun. Ini Tuhan versi Wahabi ya. Lah, bumi ini kan bulat. Benar enggak? Di sini siang, di Amerika malam. Benar enggak? Di Perancis siang, di Italia malam. Arab Saudi siang, di Singapura malam. Belah di sini siang, belahan dunia yang lain malam. Belahan dunia lainnya malam, yang siang di sini malam. Kan enggak pernah berhenti malam di bumi. Iya enggak? Jalan terus kan? Berarti Tuhan enggak pernah naik dong, turun terus. Turun, nanti sejam berikutnya, sebelahnya, sejam berikutnya, sebelahnya, tidak naik-naik dong, kayak gitu. Di bumi terus, kan bumi bulat. Katanya Tuhan ada di atas aras. Ini gimana ini, tiap malam turun. Akhirnya Wahabi, karena saking bodohnya, buat teori bumi itu datar. Katanya. Jadi bumi itu datar, biar apa? Biar Tuhan bisa naik turun. Jadi Tuhan tetap di atas aras, nanti tiap malam turun gitu. Bumi datar. Maka ia disebut kaum bumi datar. Paham? Lucu. Lucu gak? Nah itu deh. Tidak menerima takwil begitu. Nah. Paham ya? Itulah yang berbahaya di dalam akidah ini. Banyak sekali simpang siur di dalam ajaran. Maka ia ditolak. Paham? Allahu a'lam bishawab.